السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka menuntut ilmu, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita terapkan di dunia dan bermanfaat bagi kita di akhirat. Dan selalulah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita gak akan bisa berbuat apapun, menerima apapun, bahkan mengamalkan apapun kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Ingat terus hadits qudsi yang sudah kita pelajari ketika Allah SWT berfirman, ya ibadikullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, wahai hamba-hambaku kalian semua itu gak ngerti apa-apa, gak bisa menerima dan gak bisa mengamalkan kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepada diriku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Dan hadirin Allah muliakan, maka mintalah hidayah, mintalah ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat dan aku minta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya kuatkan syahadatain kita dan perbanyak bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, kita bersyukur sekali lagi kita bisa kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Setelah sempat tadi ada kendala teknis di server, oleh karena itu kendala-kendala seperti ini justru harus selalu mengingatkan kita bahwa kita ini lemah dan apa yang kita sudah rencanakan tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa sesuai dengan harapan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain sabar, kita juga harus melihat dari sisi itu. Jadi menunjukkan bahwa semua yang sudah dipersiapkan dengan matang, kalau Allah ingin buat sesuatu masalah, ya terjadi aja jemaah. Dan akhirnya semua terhambat, dan itu menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifah, dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Dan hadirin Allah muliakan, sebelum kita kembali bersama Imam Nawawi, sekali lagi kita ingin mengingatkan diri-diri kita bahwa kita memasuki musim ibadah yang cukup panjang, yaitu 3 bulan haram, 3 bulan mulia yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 36. Dan tidak tanggung-tanggung kata Nabi SAW, 3 bulan berturut-turut, 3 bulan datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan hari ini kita masuk Dzulqa'dah. Ini bukan sepekan, bukan 2 pekan, bukan sebulan, bukan 2 bulan, ini 3 bulan. 3 bulan hadirin. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk bertahan di 1 bulan aja enggak mudah. Apalagi suasananya berbeda dengan suasana Ramadan. Sedangkan kesempatan ini 3 bulan. Minta pertolongan kepada Allah. Dan di waktu yang sama bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan untuk beribadah, dan setiap ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jadi bagi kita-kita nih yang dulu banyak dosa, banyak kekurangan, lupa sama Allah bertahun-tahun, nah ini waktunya hadir, 3 bulan. 3 bulan lama loh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Kita yang dulu kerjanya main aja, buang-buang waktu, gak jelas, bahkan sampai sekarang masih suka gak jelas dan masih suka melakukan dosa-dosa yang seharusnya bisa kita jauhi. Dan itulah manusia, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Maka 3 bulan ini manfaatkan secara maksimal, sebaik-baiknya. 3 bulan ini maksimalkan. Gunakan. Karena di waktu yang sama juga dosa di 3 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana 2 hal ini sudah kita bahas kemarin sore ya. Kemarin sore. Jadi benar-benar suasana nih, suasana dalam kehidupan kita harus suasana ibadah lagi. Jaga diri dan hati-hati dengan dosa. Ini untuk mengingatkan, kita udah bahas lebih panjang dari ini di kajian sore kemarin dengan judul 2 kemuliaan bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, mohon maaf, bulan Dzulqa'dah. Jadi hadirin Allah muliakan, tolong benar-benar kembali lagi kita lebih ngegas daripada sebelumnya. Karena terus terang aja di bulan Syawal kita banyak nurun. Di bulan Syawal kemarin kita sebagian kita kelelahan juga, capek karena diforsir di Ramadan. Terus belum lagi silaturahim, suasana Idul Fitri dan Lebaran pun juga suasana kegembiraan, dan itu bagus, dan itu sunnah Nabi SAW. Tapi seringkali manusia itu kebablasan, keterusan, jadi terus aja grafiknya nurun. Harusnya begitu udah selesai suasana, naikin lagi. Ya udah, kalau kita merasa turun, nah ini momentum untuk naikin lagi. Ini Dzulqa'dah, lalu nanti masuk Dzulhijjah, dan nanti ada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu nanti ada Al-Muharram. Jadi start dari sekarang hadirin, dan buat start yang baik, buat start yang baik. Dan kalau misalnya lingkungan kurang kondusif, minta pertolongan kepada Allah. Lingkungan itu penting. Tapi kalau kurang kondusif, minta pertolongan kepada Allah. Lalu cari lingkungan yang lebih kondusif untuk ibadah. Cari sahabat-sahabat yang semangat beribadah di bulan-bulan haram. Jadi jangan disia-siakan dan jangan dilepaskan. Ini 3 bulan ini momentum bagi kita semua. Jaga lisan hadirin, jaga lisan, jaga sikap, kalau kita bisa memaksimalkan 3 bulan, kalau kita bisa manfaatkan 3 bulan, itu nanti akan lahir habits baru loh dalam diri kita. Kultur baru yang itu akan positif untuk jangka panjang. 3 bulan ini kalau kita bisa rubah pola kita, itu akan terjadi kebiasaan baru, pola baru yang lebih jauh, lebih positif, lebih baik, lebih berkah, dan itu bisa kita jaga terus nanti sepanjang tahun insyaallah ta'ala. Jadi maksimalkan benar 3 bulan. Maksimalkan 3 bulan. Dan ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang bukan hanya memberikan kita 1 bulan mulia sepanjang tahun, yaitu Ramadan, tapi Allah kasih 4 bulan lainnya selain Ramadan. 4 bulan lainnya. Agar kita punya kesempatan untuk akselerasi. Kita punya kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Kita punya kesempatan untuk mengoverlap dosa-dosa kita. Ini harus benar-benar dimanfaatkan. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Jaga, jaga, dan jaga. Dan rubah pola di hari-hari ini. Dan jadikan ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan, keberkahan. Dan kalau banyak yang lalai, justru itu peluang pahala. Yang pertama, ana ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya, beribadah di waktu manusia itu lalai, itu seperti berhijrah kepada diriku. Lalu juga ini kesempatan untuk mensosialisasikan. Sehingga kalau teman-teman atau lingkungan atau keluarga kita jadi punya perhatian terhadap bulan haram, nanti kita dapat pahalanya terus. Saat mereka memaksimalkan bulan-bulan ini, di tahun ini atau di tahun depan. Karena kita yang mensosialisasikan, mensyiarkan, mendakwakan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqus min ujurihim syai'a. Kama qal. Barang siapa yang mengamalkan sunnah yang sebelumnya asing atau hampir punah atau tidak familiar, maka dia akan dapat pahala mensosialisasikan sunnah tersebut, dan dia akan dapat pahala orang yang mengamalkan sunnah itu karena terinspirasi oleh dia, ngertinya karena dia, pahamnya karena ajakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Jadi ini perlu kita sampaikan, kita sampaikan terus agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang mensosialisasikan kebaikan yang masih asing di sebuah lingkungan, misalnya, atau di lingkungan kita. Padahal itu jelas-jelas dalilnya dari Al-Quranul Karim misalnya. Seperti ini, jelas At-Taubah 36 itu clear, walaupun nama bulannya gak disebutkan ya, tapi jelas Asyurul Minha Arba'atun Hurum, diantara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia, itu clear dari Al-Quranul Karim. Nah nanti kita buka tafsirnya. Oh ternyata Nabi SAW menjelaskan 3 bulan datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan satu lagi Rajab. Jadi waktunya berinfak, bersedekah, jaga sholat, jaga zikir, semangat lagi dalam sholat duha, rawatib, lalu ibadah malam. Ini waktunya lagi lebih suami lebih perhatian sama istrinya. Jangan galak-galak, jangan egois. Kasih nafkah ke istri gitu. Kalau perlu ditambah gitu. Ditambah kan di bulan ini. Tambah dong. Kan pahalanya dilipat gandakan. Kata ibu, ini inti kajian hari ini nih, Pak Ustaz. Ini intinya. Jadi yang lain lupa. Tadi padahal aku udah ngantuk. Ini bagus nih Ustaz. Loh bukan. Tapi emang itu kan amal soleh. Kan satu dinar yang dikasih ke istri dan anak itu lebih besar daripada dikasih ke pihak lain, kan kata Nabi SAW. Tapi ibu-ibu juga jangan nuntut hak. Yang harus kita pikirkan gimana kita berkhidmat sama suami kita, bagaimana kita melayani dan nurut dan taat kepada suami kita selama tidak maksiat, karena lagi-lagi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak juga coba berbakti, senengin, kasih hadiah ke orang tua. Orang tua didik anaknya, dan hanya dikasih gadget atau tablet aja, atau disuruh nonton tuh anak. Didik ini bulan-bulan mulia, bulan-bulan mulia. Ini yang perlu kita terus tekankan jemaah sekalian, walaupun kita sudah bicara lebih panjang di pertemuan kemarin. Ya, itu poin. Itu poin yang ingin disampaikan. Selanjutnya, mari kita masuk ke Riyadhus Shalihin bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan karena tadi ada kendala teknis dan kita tekankan bulan Dzulqa'dah, mungkin kita tidak bisa maksimal menerangkan hadis ini, hadis yang kelima, dan mungkin kita hanya bicara tentang perawi hadis ini saja, dan kita akan masuk ke matannya besok insyaallah ta'ala. Hadirin Allah muliakan, hadis yang kelima ya, hadis yang kelima. Tapi sebelum kita masuk hadis yang kelima, kemarin tuh saya membawakan hadis idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Jika salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan kalau minum, minumlah dengan tangan kanannya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis itu dikeluarkan Imam Muslim. Tapi di awal saya sebutkan hadis itu kalau gak salah 2 atau 3 kali kemarin. Nah di awal itu hadis Ibnu Umar ya, itu di awal saya sebutkan Bukhari Muslim. Tapi di penyebutan kedua dan ketiga saya sebutkan riwayat Muslim dan riwayat Muslim. Jadi mohon Bukharinya dihapus atau di ini kan, karena hadis itu riwayat Imam Muslim. Di awal aja saya sempat sebutkan di awal, tiga kali kemarin di awal saya sempat sebutkan kata Bukhari terucap gitu loh. Tapi di ucapan kedua dan ketiga itu sudah saya sebutkan hanya riwayat Muslim, riwayat Muslim. Jadi itu poin. Dan itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam tuh banyak melakukan kesalahan, salah ucap dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus perbanyak beristighfar dan bertaubat. Dan tidak ada di antara kita yang terbebas dari kesalahan. Tidak ada yang maksum. Oleh karena itu semoga Allah mengampuni dan menghapus dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tolong diklarifikasi ya, atau tolong diperbaiki. Ya, kita masuk ke hadis yang kelima. Dari Abi Abdurrahman An-Nu'man bin Bashir, Al-Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau, merahmati seluruh keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah menjaga bangsa ini dan tanah air kita ini. Beliau menyampaikan An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir, dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, hendaknya kalian benar-benar meluruskan saf kalian. La tusawwunna shufufakum. Hendaknya kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian. Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau kalau tidak, Allah akan membuat perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Jadi kalau kalian tidak luruskan saf-saf kalian, Allah akan buat perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Ya. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke rawi hadis ini. Rawi hadis ini adalah An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji. Dan menariknya, beliau diantara para sahabat yang beliau dan ayahnya adalah sahabat. Jadi beliau dan ayahnya Bashir itu adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan omnya atau pamannya dari ibu adalah Abdullah bin Rawahah. Jadi ini kembali pesan kepada kita bahwa keluarga itu punya peran yang sangat penting, hadirin. Punya peran yang sangat penting. Dan kesolehan orang tua itu punya peran besar pada kesolehan anak-anak mereka, walaupun hidayah di tangan Allah. Walaupun ada kasus anomali, pengecualian, tapi parameternya adalah di kaidah umum kan. Dan setiap kaidah umum ada pengecualian. Likulli qa'idatin mustathnayat dalam kaidah fikih. Jadi ulama fikih mengatakan likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah ada kasus anomali atau pengecualian. Ada seperti anaknya Nabi Nuh, ayahnya solehnya luar biasa tapi anaknya demikian. Salah satu anak Nabi Adam, atau mayoritas anak-anak Nabi Yakub ketika membuang Yusuf. Tapi itu pengecualian. Mayoritas itu sangat sangat menentukan. Dan dalam ilmu fikih al-ibrah bil ghalib la bin nadir, parameternya adalah kasus mayoritas, bukan kasus minoritas atau yang jarang terjadi. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jagalah keluarga kita. Dan untuk menjaga keluarga kita, jagalah diri kita dulu dari siksa api neraka. Makanya kan ayatnya dalam surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Diri kalian dijaga dulu. Diri kalian dijaga. Karena itu punya dampak besar. Seperti An-Nu'man bin Bashir, beliau ayah, orang tua, terus om, itu menjadi sosok-sosok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, beliau dulu tuh bayi yang pertama kali lahir dari kalangan kaum Ansar setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 14 bulan setelah kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau di tabaqat atau di level sigar sahabah, sahabat junior. Dan beliau tinggal di, nantinya tinggal di Irak, di Syam, dan beliau salah satu gubernurnya Muawiyah bin Abi Sufyan di Kufah, di Kufah. Lalu nanti pindah memegang pengadilan qadha di Damaskus. Lalu nanti jadi, lalu megang Imrahims. Jadi jam terbang beliau ini luar biasa jemaah. Dan beliau sangat terkenal dengan kemampuan linguistiknya tuh bagus. Orang yang sangat fasih ketika bicara. Dan kualitas bahasanya tinggi. Dan beliau orator, jago berkhutbah. Sampai-sampai Sammak bin Harb mengatakan beliau di antara yang terbaik kalau berkhutbah. An-Nu'man bin Bashir min akhtabi man sami'tu min ahli dunia yatakallam. Itu salah satu yang terbaik dari orang-orang yang ada di dunia yang pernah aku dengar ketika berbicara. Salah satu khatib, salah satu orator terbaik, kata beliau. Dan salah satu kalimat yang beliau sampaikan, kalimat hikmah ya, mutiara hikmah yang beliau sampaikan adalah tentang tipu daya syaitan atau permainan syaitan. Beliau pernah mengatakan bahwa syaitan itu akan goda kita secara makna ya. Itu al-batar bi'an'amillah wal-fakhar bi'ata'illah wal-kibir ala ibadillah wa-tiba'il hawa fi ghairi dhatillah. Syaitan itu akan membuat kita, memprovok kita agar angkuh dengan nikmat-nikmat Allah dan berbangga-bangga dengan pemberian-pemberian Allah, lalu sombong di hadapan hamba-hamba Allah dan mengikuti hawa nafsu. Jadi beliau sampaikan, oh dikasih kok sombong gitu loh. Itu kan bukan karena kehebatan Anda. Allah kasih nikmat kepada Anda, kok angkuh? Itu karena kehebatan kita aja, gak pantas angkuh. Ini pemberian, ini nikmat Allah, kok angkuh? Ini pemberian Allah, kok berbangga-bangga? Ini rahmat Allah, kok sombong di hadapan hamba-hamba yang lain? Ada orang sombong dengan kecerdasannya. Kecerdasan itu pemberian dari Allah. Emang dia usaha gitu, jadi orang jenius? Enggak. Emang dikasih sama Allah begitu? Ya, lalu pantas gak kita angguk? Ada orang jenius, adeknya tuh orang jomplang gitu, 180 derajat. Dia sendiri nggak bisa buat adeknya kayak dia, gitu. Atau ini ada orang jenius, muridnya jomplang 180 derajat. dia gak bisa buat muridnya kayak dia. Ya karena kejeniusan itu pemberian dari Allah. Muridnya jungkir balik belajar, gak bisa kayak gurunya itu. Gak bisa. Lalu, buat apa kita bangga-banggakan itu? Oh, itu jelas-jelas pemberian. Itu ininya orang tua, enggak juga. Dan bukan enggak juga, bukan. Ada banyak orang tua jenis anaknya jauh. Jauh. Dan kalau pintar enggak seperti orang tuanya. Dan orang tuanya enggak bisa membuat anaknya selevel mereka. Kalau udah pakai pendidikan terbaik segala macam, enggak bisa. Anak ini bawa mereka. Itu berarti kan pemberian. Dan itu clear lah. Lalu buat apa kita jadi angkuh, jadi sombong, jadi berbangga-bangga? Ada orang berbangga dengan kekayaan. Dan orang ini dari kakeknya udah kaya. Itu kan pemberian. Emangnya dia yang berusaha milih rahim ibunya tersebut karena ibunya kaya raya itu, atau karena ibunya wanita kaya raya? Kan enggak. Siapa milih rahim enggak? Orang pemberian itu. Oh, kalau saya orang tua saya miskin, saya apa berjuang dari nol. Kata siapa berjuang dari nol? Memang kita disuruh berikhtiar. Tapi ada banyak hal di perjalanan kita itu bukan skenario kita. Ada banyak orang mengatakan keberuntungan. Makanya kan kata keberuntungan kan sering disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Itu kan pemberian dari Allah. Ada banyak orang ketemu partnernya yang akhirnya partnernya dijago banget. Itu enggak sengaja, dia enggak punya skenario ketemu nih orang. Tapi justru bersama orang itulah bisnisnya bagus. Itu pemberian dari Allah. Terus buat apa kita berbangga? Buat apa kita angkuh dan sombong di hadapan hamba-hamba Allah? Kalau Allah membuat berantakan, bisa kok. Kalau buat hancur, gampang. Tinggal bilang kun fayakun. Hancur maka hancurlah. Ini yang selalu harus kita ingat-ingat. Dan gak boleh lupa sama Allah. Jangan gara-gara kesibukan kita, kita lupa ibadah, kita lupa menuntut ilmu, kita lupa mengkaji Al-Quran, hadith-hadith Nabi SAW. Gimana kita tak, kita punya bos nih, kita punya bos. Saat kita kerja sama bos kita, kita dikasih banyak fasilitas. Ada mobil, dikasih motor, lalu dikasih salary yang tinggi, segala macam. Dan di waktu yang sama kita dikasih tugas dan kewajiban. Tanya sama semua bos deh, gimana perasaan bos kita kalau hari ini kita tidak kerjakan kewajiban-kewajiban kita karena sibuk dengan fasilitas-fasilitas yang dikasih kepada kita. Gimana? Gitu. Harusnya hari ini ada 3 tugas penting dari bos kita. Kita gak kerjain gara-gara kita sibuk touring dengan mobil yang dikasih bos kita tersebut. Kamu tuh ngapain aja sih pagi? Hari ini aku touring bos. Naik apa? Ya naik mobil yang dikasih bos. Gimana perasaannya? Atau biar lebih ngerti, kita yang jadi bos deh, gitu. Kita yang jadi bos. Kita kasih ini anak buah kita atau pegawai kita fasilitas, dan hari ini mereka enggak ada yang kerjain tugas kita gara-gara sibuk dengan fasilitas-fasilitas kita. Kira-kira gimana? Sakit hati enggak? Oh iyalah. Saya akan tarik semua fasilitas. Lalu pertanyaan simpel, kenapa Anda sikapi rob Anda seperti itu? Untuk Allah maha baik, maha rahmat. Gak langsung ditarik semuanya. gak langsung dihabisi pada saat itu. Kan demikian, oh ini semua pemberian dari Allah Jalla wa'ala. Walaupun kita yang pertama kali rintis, itu kata Nu'man bin Bashir, itu pemberian, itu kenikmatan dari Allah. Simpel aja, otak kita siapa yang ngasih itu? Otak kita. Emang kalau Allah gak kasih otak yang brilian itu, kita bisa ngurus segala macam. Oke, kita cerdas. Kalau Allah kasih penyakit parah, bisa kita ngerjain itu semua. Allah kasih kelumpuhan, selesai semuanya. Kita udah rintis bisnis ini selama 10 tahun dan momentumnya datang di tahun ke-10, hamil satu Allah kasih lumpuh, selesai, selesai, selesai. Makanya kan antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah, kalian itu fakir di hadapan Allah. Maka hadirin Allah muliakan, itu salah satu hikmah yang disampaikan Nu'man bin Bashir. Dan itulah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan insyaallah kita akan bahas hadisnya di pertemuan esok dengan izin dan taufik dari Allah. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mengganggu, afan merepotkan, saya mohon titip nama ibu saya, Sriyatun binti Sukiman. Mohon didoakan semoga Allah berikan kekuatan dan kesembuhan kepada ibu kami yang nanti akan menjalani operasi. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan antum. Ya, terima kasih atas infonya. Yang pertama, tawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan, diantara tawasul yang disyariatkan adalah dan meminta doa kepada orang soleh. Meminta doa kepada orang soleh. Oleh karena itu, jazakallah atau jazakillah khairan atas husnudhunnya, kepada atas husnudhunnya, baik sangkanya, walaupun yang berbicara tidak atau belum sampai maqam seperti itu. Tapi saya bacakan karena semoga jamaah yang merupakan orang soleh bisa mendoakan ibu dari beliau ini yang mau operasi hari ini. Dan yang kedua, karena beliau adalah saudara kita dan kita juga berusaha mendoakan, walaupun sekali lagi kita belum sampai maqam kesolehan yang disampaikan oleh penanya, karena husnudzon beliau kepada kami. Hudzaifah kalau gak salah ya, ketika diminta doa beliau katakan, lastu bi nabi, saya ini bukan nabi. Yang doanya diijabah atau selalu diijabah oleh Allah. Maksudnya kata Hudzaifah, saya ini pendosa, saya bukan seperti yang dianggap oleh Anda. Kalau mau minta doa, minta aja langsung ke Nabi, karena doa Nabi yang pasti dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena sekali lagi sesama muslim harus saling support dan saling membantu, maka kita ucapkan laba satu hur insyaallah, semoga ini jadi penggugur ke kekhilafan orang tua kita, dan nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaha. Wa nas'alullah al-azim an yuwaffiqaha lin-najah fi hadhil amaliyatil jirahiyah al-yawm. Semoga Allah memberikan keberhasilan di operasi hari ini, amin ya rabbal alamin. Dan jamaah yang lain yang kita yakin jauh lebih soleh dari yang berbicara, tolong doakan ibu beliau ini. Oh, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan tim yang semoga dirahmati oleh Allah, amin. Mohon doa kesembuhan untuk ayah saya yang sedang di ICU, kondisi drop sekali. Mohon doa jika memang sudah tiba waktu untuk ayah saya. Mohon didoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada beliau, dan doakan kami anak-anak beliau dapat menjadi anak-anak yang saleh dan saleh yang senantiasa mendoakan beliau. Jazakallahu khairan. Ya. Sekali lagi terima kasih atas husnul dzannya. Walaupun kami tidak atau belum sampai maqam, belum sampai level yang dipikirkan oleh yang menyampaikan ini, dan semoga jamaah yang soleh itu bisa mendoakan ayah beliau. Dan lagi-lagi, karena seorang muslim dituntut untuk saling support dan membantu, bukan karena kita sudah sampai derajat kesolehan, maka kita katakan laba satuhur insyaAllah. Semoga ini menjadi penggugur kekhilafan. Dan nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyahu. Wa nas'alullah at-taufiq li husnil khatimah lahu wa lana jami'an. Dan semoga anak-anak diberikan kesabaran dan menjadikan ini sebagai cambuk untuk birrul walidain, untuk mendoakan beliau. Dan ini menunjukkan bahwa kita ini harus mengubur harapan untuk selalu bersama di dunia. Memang gak bisa. Dunia itu darul fana. Dunia itu tempatnya kefanaan. Tempatnya ketidakkekalan. Jadi jangan fokus di sini. Yang membuat seseorang terpukul adalah ketika kita punya ekspektasi untuk selalu bersama di dunia. Gak bisa. Mulailah kita semakin memupuk iman bahwa kebersamaan sejati itu di surga. Dan itu yang kita perjuangkan ketika kita hidup di dunia. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustaz sering sekali menyebut kita untuk jujur kepada Allah. Apa yang dimaksud jujur kepada Allah? Seperti apa contohnya? Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih atas pertanyaan. Ini dijelaskan para ulama kita seperti Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Husain Al-Abbad. Jujur kepada Allah itu ada tiga. Yang pertama, lillah. Lakukan semua karena Allah. Lakukan semua untuk Allah. Yang kedua, fillah. Dan lakukan semua di jalan Allah. Jadi kita hanya lakukan jika itu di jalan Allah. Yang ketiga, billah. Lakukan semua dengan meminta pertolongan kepada Allah. Kalau kita punya tiga unsur ini, maka kita jujur kepada Allah. Adapun perinciannya kita butuh kajian khusus, tapi itulah makna jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah wa fillah wa billah. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, amin ya rabbal alamin, serta menerima amal ibadah Ustadz, keluarga, serta tim yang terlibat secara langsung, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keselamatan dunia dan akhirat untuk seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana memahami Al-Ma'idah ayat 101 tentang larangan bertanya hal sehingga memberatkan kamu, dijadikan dalil sebagian saudara-saudara kita untuk tidak menuntut ilmu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang harus kita lakukan tadi, jujurkah kita dalam menggunakan sebuah dalil? Apakah kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menggunakan sebuah dalil? Apakah benar kita cari kebenaran atau kita cari pembenaran? Kalau kita cari pembenaran, ada banyak dalil yang bisa kita gunakan untuk menjadi justifikasi sebuah keinginan kita atau perbuatan kita. Tapi apakah kita bisa selamat di akhirat? Jawabannya enggak. Bahkan di dunia pun enggak. Wa makar, wa makar Allah. Mereka buat makar, Allah balas makan mereka. Jadi bukan hanya ayat ini aja bisa digunakan, banyak ayat bisa digunakan kalau cari pembenaran. Tapi kalau kita cari kebenaran, mari kita lihat keterangan para ulama kita. Langsung buka buku tafsir saja. Lalu apakah para sahabat, para tabi'in, para ulama kita menjadikan dalil ini untuk tidak menuntut ilmu? Itu hal yang simpel. Mungkinkah, bukan apakah, mungkinkah lah. Mungkinkah Allah turunkan ayat ini agar kita tidak menuntut ilmu, agar kita gak belajar? Apakah mungkin seperti itu? Sedangkan ayat pertama adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Suruh baca, suruh belajar. Bukan, mungkinkah Nabi SAW menyampaikan ayat ini agar kita enggak bertanya dan tidak menuntut ilmu, sedangkan Nabi kita SAW bersabda, ala inna syifa al-iyyi su'al. Ketahuilah, obat kebodohan adalah bertanya. Ala sa'alu illam ta'lamu ala inna syifa al-iyyi su'al. Kenapa mereka enggak bertanya kalau mereka enggak tahu? Ketahuilah, obat dari kebodohan adalah bertanya. Dan bukankah Abdullah bin Abbas menjelaskan resep keberhasilan beliau setelah taufik dari Allah adalah bilisanin saul wa qalbin aqul, dengan lisan yang suka bertanya dan hati yang senantiasa berpikir, merenung. Jadi mungkinkah hanya karena kita ingin cari justifikasi saat kita malas belajar, gak mau segala macam, lalu kita gunakan sebuah ayat dari Al-Quranul Karim? Itu dulu deh. Jadi makanya pertama kali itu kejujuran itu yang paling penting. Benar gak sih cari kebenaran atau kita mau cari pembenaran? Maka kata perlu, kalau kita cari kebenaran, semua simpel sebenarnya, sederhana, dan jawabannya gak mungkin, tidak mungkin. Lalu apa pertanyaannya, apa yang dimaksud ayat ini? Coba baca sendiri ayat tersebut sampai habis misalnya. Al-Ma'idah 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdu lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang hal-hal yang apabila diterangkan kepada kalian akan menyulitkan kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Dan jika kalian menanyakan di waktu Al-Qur'an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian, Allah memaafkan kalian tentang hal-hal tersebut, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Hadirin Allah muliakan, kalau kita baca ayat ini utuh, rasanya sudah jelas adalah larangan untuk bertanya yang overdosis di saat wahyu diturunkan. Di saat wahyu diturunkan. Di saat Al-Quran diturunkan. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, فَلَعَلَّهُ قَدْ يَنْزِلْ بِسَبَبِ سُؤَالِكُمْ تَشْدِيدْ أَوْ تَضِيقْ قَدْ يَنْزِلْ بِسَبَبِ سُؤَالِكُمْ. Bisa jadi karena pertanyaan-pertanyaan kalian itu turun hal yang memberatkan dan menyulitkan. Dan bertanya seperti itu. Seperti pertanyaan Bani Israel. Udah turun karena nanya warnanya, ukurannya. Akhirnya ribet sendiri, susah. Atau mungkin niatnya enggak ada maksud negatif, tapi orang suka nanya tidak hati-hati dalam bertanya. Seperti akulah amin ya Rasulullah ketika tentang haji. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Itu kan, nah Allah dan Rasulnya kan nggak pernah menyebutkan harus demikian. Ya udah, diam aja. Jadi awal konteks ayat ini adalah untuk ketika wahyu itu diturunkan. Ketika wahyu itu diturunkan. Lalu setelah wahyu selesai sempurna, maka dijelaskan sebagian ahli ilmu ini digunakan untuk membangun karakter seseorang agar bertanya sesuai dengan porsinya, proporsional, bukan tidak belajar. Buktinya Ibnu Abbas banyak bertanya, dan banyak bertanya penting selama proporsional. Dan saya sudah contohkan contohnya ketika kami ujian, kan pernah, saya pernah contohkan itu. Ketika misalnya dosen kami atau syekh kami bilang, apa hukumnya masalah ini dan sebutkan dalilnya. Ya udah sebutkan dalilnya aja. Mau dari Al-Quran kek, mau dari hadis kek, mau dari ijma kek, mau dari kias kek. Kalau itu masalah yang disepakati kan tinggal dalilnya boleh. Hukumnya boleh. Dalilnya apa? Ijma. Selesai. Ijma. Tinggal nulis hamzah kasrah, jim, mim, alif, ain. Selesai. Benar tuh. Udah jangan tanya lagi. Ini dalilnya Al-Qur'an, sunnah, ijma atau qiyas nih, Syekh. Pertanyaan itu akan menyulitkan Anda. Akhirnya kata syekhnya, dari hadis. Tanya lagi, mohon maaf syekh, mau nanya, berapa dalil? Tanya lagi. Kan gak disebutkan, bebas mau satu ke, mau dua ke, mau tiga ke. Akhirnya kata syekhnya, 5 hadis. Repot deh. Nah itu kan edukasi, itu mendidik. Bu, dalam hidup itu, kita harus peka dalam membaca dalailul alfal, membaca teks, membaca statement seseorang. Dan jangan bertanya yang melampaui batas. Jadi ini jadi ilmu kehidupan. Dan semua yang melampaui batas gak bagus. Jangankan nanya, sholat subuh aja melampaui batas gak bagus. Dia sholat subuh 3 rakaat, semua ulama bilang dia sesat. Semua yang melampaui batas itu tidak baik. Kalau telah misalnya ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.